Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab as-sabr, bab tentang kewajiban bersabar. Setelah beberapa hadis sudah kita lalui kurang lebih 6 hadis telah kita baca pada bab ini, maka pada malam hari ini kita akan memasuki hadis ke-7. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik yang Allah telah meridainya, qala, berkata, marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah mendapati, melewati suatu kubur di yang padanya terdapat seorang wanita yang sedang menangis di kubur tersebut. Rasulullah mendapati suatu hari seorang wanita sedang menangis di sebuah kubur. Faqala, kemudian Rasulullah menasehati wanita tersebut, menegur dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan mengatakan, ittaqillaha wasbiri, wahai wanita, hendaknya engkau takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan hendaknya engkau bersabar. Ini nasihat Rasul kepada wanita yang sedang menangis di atas kubur. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa dia menangis di atas kubur bayinya yang masih kecil yang sudah meninggal beberapa waktu, atau di waktu itu juga yang tidak lama. Faqalat, kemudian wanita itu menjawab, ilaika anni fa innaka lam tusib aw lam tusab bi musibati, fa innaka lam tusab bi musibati, kata wanita ini kepada Rasul, pergi sana kamu, pergi kamu, jauhi aku, kata wanita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kamu belum pernah merasakan musibah, belum pernah ditimpa musibah seperti musibahku ini, kata perempuan tersebut. Walam ta'rifu, ternyata wanita ini enggak tahu bahwa yang berbicara tadi itu adalah Nabi, sehingga dia berani mengucapkan ilaika anni, pergi sana, menjauh kamu dari aku. Faqila lahu, kemudian ada seorang yang mengabarkan kepada dia bahwa innahun nabi sallallahu alaihi wasallam, pria yang tadi menasihati kamu itu Nabi. Fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin, akhirnya wanita ini bersegera untuk datang ke rumah Rasul. Bersegera, sesampainya di depan rumah Rasul, dengan mudahnya wanita ini bisa mengetuk pintu tanpa ada satpamnya, tanpa ada yang menjaga rumah Rasul. Nah, siapa saja bisa mau bertemu Rasul, ketuk pintu, assalamualaikum, dijawab, dipersilahkan, bisa. Nah, faqalat, kemudian wanita ini mengatakan, lam a'rifka, sungguh aku enggak mengetahui engkau wahai Rasul, enggak tahu aku. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, menyampaikan dan melanjutkan nasihatnya kepada wanita ini, innamas sabru inda as-sadmatil ula, sesungguhnya kesabaran yang hakiki itu letaknya pada awal musibah menimpa. Nah, sesungguhnya kesabaran yang hakiki itu adalah di saat awal musibah menimpa, mengenai dia. Bukan setelah itu. Bukan berhari-hari setelah itu. Atau berbulan-bulan setelah itu. Tetapi di saat awal musibah menimpa, itulah kata Rasulullah, hakikat kesabaran. Atau kesabaran yang hakiki. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan disebutkan dalam riwayat Muslim, sebagaimana tadi saya katakan, bahwa wanita itu tabki ala sabiyin laha, menangisi anak kecil atau bayinya yang meninggal. Nah, dalam hadis ini ada beberapa faedah penting. Di antaranya yang pertama adalah yang terkait dengan bab kita, perintah untuk bersabar. Perintah untuk bersabar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan amar ma'ruf ini. Ketika ada seorang wanita yang menangis di kubur, ya, di atas kubur bayinya atau anaknya yang kecil, Rasulullah melihat ini suatu yang tidak sepantasnya dia lakukan, karena hal ini bisa menafikan atau setidaknya mengurangi nilai kesabaran. Menafikan atau setidaknya mengurangi nilai kesabaran yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah menyatakan, ittaqillah, takutlah kamu wahai wanita kepada Allah dengan bertakwa. Jangan seperti ini. Wasbiri, dan sabarlah atas musibah yang menimpamu ini. Diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersabar. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil pula adalah bahwasanya sebagian sahabat pada waktu itu belum mengenal mana sih yang namanya Rasul itu. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara berpenampilannya biasa, sama dengan yang lainnya. Tidak kemudian dikenal dengan pakaian khusus, ya, yang mengenalkan bahwa ini adalah Rasul, berbeda dengan yang lainnya. Nah, tidak. Nampak sederhana dan tidak jauh berbeda dengan yang lainnya. Sehingga si wanita ini sempat enggak mengenal bahwa itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga biasa Rasul berjalan, ya, sebagaimana yang lainnya. Dalam pengertian tidak nampak di pengawalan yang ketat, ya, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wanita ini dia tidak tahu bahwa itu adalah Nabi yang menegurnya. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan juga kesabaran dan ketawaduan Rasul. Kesabaran sekaligus ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang Nabi. Ternyata wanita ini, kata kita mungkin, lancang terhadap dirinya. Dinasehatin baik-baik, kok jawabannya seperti itu? Ilaika anni, pergi sana kamu, menjauh dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati, sesungguhnya engkau masih belum pernah merasakan musibah menimpamu seperti musibahku ini. Masya Allah, perasaannya gimana kira-kira? Kalau kita mungkin sudah enggak sabar, diambil sendal, tabok sendal. Nah, iya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita enggak sabar. Baik-baik dinasehatin, kok malah jawabannya seperti itu? Nah, katanya orang kita galil adab ini, perlu dikasih pelajaran. Tapi Rasulullah tidak melakukan hal itu. Diam dan pergi Rasul. Karena Rasulullah memahami kondisi wanita ini, terkhusus wanita yang cenderung tidak bisa menahan emosi, cenderung tidak bisa menahan diri di saat musibah khususnya. Di saat ditimpa oleh musibah, Rasulullah memberi udzur. Ya sudahlah, Padahal masalahnya enggak gampang berbicara dengan Nabi. Ada adab tertentu, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wa la tajhar lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Rasul. Lah Rasulullah mengingatkan baik-baik, dia jawabnya, pergi kamu. Nah, Masya Allah. Nah, janganlah kalian menjaharkan suara kalian kepada Rasul sebagaimana kalian menjaharkan di antara kalian, sesama kalian. Jangan, jangan disamakan. Tapi Rasulullah tetap sabar, menahan diri, ya, menghadapi wanita yang sedang dalam kondisi sedih dan ditimpa oleh musibah. Dibiarkan oleh Rasul. Kemudian setelah itu, wanita ini tentunya ketika diberitahu itu adalah Nabi, segera dia, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini Rasul ternyata. Bahwa ini adalah Nabi. Akhirnya dia bergegas mendatangi rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun menerima sebagaimana biasanya. Ya, tidak kemudian Rasulullah menaruh dendam, ya. Sudah-sudah kamu sana-sana. Enggak usah ke sini. Diberitahu baik-baik. Jawabannya gitu. Nah, enggak tahu kamu apa, kalau aku ini Rasul. Nah, enggak. Tetap diberi nasihat oleh Nabi. Nah, tetap diberi nasihat. Apa nasihatnya? Innamas sabru 'inda as-sadmatil ula. Ketahuilah, hanyalah kesabaran yang hakiki, yang benar-benar nilainya sebagai kesabaran itu adalah di saat pertama kali musibah menimpanya. Nah, jadi ini kesabaran yang dihimbau setiap hamba untuk melakukannya. Jenisnya seperti ini. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat datang musibah untuk mengucapkan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua jenis musibah. Semua jenis musibah, tidak terkhusus hanya pada kematian saja mengucapkan inna lillah, ya. Semua musibah kita boleh mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita berupaya bagaimana lisan kita terbiasa mengucapkan ucapan yang mulia ini. Sebagaimana sudah sering kita sebut, di antara ciri-ciri mukminin yang Allah sebutkan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa oleh musibah mereka segera berucap, meresponnya dengan ucapan inna lillah, sesungguhnya kami ini hanyalah milik Allah satu-satunya, wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepadanya lah kami ini akan kembali. Membiasakan lisan kita seperti ini. Di saat kita mendapatkan musibah, kematiankah, atau kecelakaan, ataupun yang lainnya, langsung kita ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ada beberapa ucapan lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah dalam bentuk doa, yaitu Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, limpahkanlah pahala, ganjaran, ajr atas musibahku ini, dan berilah bagiku ganti yang jauh lebih baik darinya. Langsung kita berdoa kepada Allah. Jaga, menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang mungkin justru mendatangkan amarah Allah atau ketidakridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan, waduh, kalau tadi enggak begini, mungkin enggak terjadi. Coba kamu enggak kesini, mungkin. Nah, ini ucapan-ucapan yang sebenarnya dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala taqulu law fa inna law taftahu bab asyaitan. Jangan mengucapkan law, yakni kalau, kalau, kalau. Seandainya begini, maka tidak akan begini. Jangan, kata Rasul, karena ini akan membuka pintu syaitan. Untuk syaitan akhirnya membisikkan, bisikan, bisikan jahat kepadanya yang melemahkan iman dia. Nah, walakin qulu qaddarallah wa ma sya'a fa'al. Tapi ucapkanlah kalimat qaddarallah wa ma syaa'a fa'al. Semua telah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang dikehendakinya, dikehendaki oleh Allah, pasti Allah akan melakukannya, merealisasikannya. Ini ucapan-ucapan yang syar'i. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Qaddarallah wa ma syaa'a fa'al. Allah ma'jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ini ucapan-ucapan yang mestinya lisan kita terus dengan mudah mengucapkannya, terkhusus di saat melihat atau mendapat musibah. Nah, di saat kita melihat ada orang lain terkena musibah, kecelakaan atau yang semakna dengan itu, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu Allah. Ini ucapan doa. Segala pujian kesempurnaan hanya milik Allah yang telah menyelamatkan aku, memberikan kepadaku afiah, keselamatan dari apa yang Allah timpakan kepada orang itu. Naik mobil, naik bus, naik kereta, ngelihat kecelakaan, jangan cuma kita ngelihat apa ada apa. Nah, fudul katanya ya. Enggak. Kita langsung mengucapkan itu, alhamdulillahilladzi afani. Segala pujian kesempurnaan hanya milik Allah yang telah menjagaku, menyelamatkan aku dari musibah yang menimpa orang tersebut. Sehingga kalau kita mengucapkan ini, insyaallah akan selalu Allah jaga. Allah jaga. Nah, ini penting untuk terus lisan kita dibiasakan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik dan mulia. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, bahwa kesabaran itu pada apa? Pertama kali musibah menimpa, maka di saat ini penting untuk kita menahan diri dari keluhan, dari kebiasaan mencari kambing hitam, dari kebiasaan mencari-cari alasan. Sudah, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil adalah bolehnya bagi seorang wanita berziarah ke kubur. Diperbolehkannya bagi seorang wanita untuk berziarah ke kubur, bukan mengantarkan jenazah. Kalau mengantarkan jenazah dilarang secara syar'i bagi kaum wanita. Tetapi ziarah kubur diperbolehkan bagi kaum wanita dengan beberapa syarat. Diperbolehkan bagi seorang wanita atau kaum wanita dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah tentunya dia menjaga auratnya. Yang kedua, dia menahan diri di pemakaman untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang, mengucapkan ucapan-ucapan yang dilarang secara syar'i. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah tidak melakukan amalan-amalan yang dilarang, dalam pengertian yang mengandung nilai ibadah di sana atau dianggap memiliki nilai ibadah, seperti membacakan Quran ya, di kuburan ya, ini termasuk yang tidak diizinkan secara syar'i, atau yang lainnya ya, atau yang lainnya, nyekar ya, nyekar, nyiramin bunga itu ya, di pekuburan, kasih bunga. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Kemudian tidak mengkhususkan hari-hari tertentu yang kalau enggak hari itu dia enggak melakukan ziarah kubur, atau bulan-bulan tertentu, misalkan di bulan Syaban ya, kalau sudah di bulan Syaban tanggal tertentu ya, biasanya nisfu Syaban atau, nah itu datang ke pekuburan. Pengkhususan waktu seperti ini juga tidak dibenarkan. Kemudian khusus terkait dengan wanita, ada sebuah hadis yang lafadznya la'anallah zawaratil kubur. La'anallah zawarat al kubur. Apa makna ini? Allah melaknat wanita yang terlalu sering ya, berziarah ke kubur. Nah, jadi khusus untuk wanita, berbeda dengan kaum pria. Kalau kaum pria malah banyak dihimbau untuk berziarah ke kubur, karena Rasulullah menyatakan inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukum bil akhirah aw bil maut. Dahulu aku melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur ketika masih di Makkah khususnya, sebelum hijrah ke Madinah. Nah, tapi sekarang silahkan diizinkan secara syar'i bagi kalian untuk melakukan ziarah kubur, karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat, dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Nah, ini mungkin perlu dihidupkan. Ya, ziarah kubur ini penting. Ya, suatu waktu kita datang ke pemakaman dengan mengucapkan salam yang disyariatkan, kemudian kita mendoakan bagi penghuni kubur, ya, maghfirah, rahmah, selamat dari azabul qabr, dari azabun nar, ya, supaya kita ingat bahwa kita akan seperti itu. Yang dulu ini orang berjalan dengan kita, duduk dengan kita, sekarang dia di dalam tanah, terpisah dengan kita. Ini penting, perlu dihidupkan. Pembahasan tentang ini insya Allah di waktunya, di waktu yang lain. Tapi sekadar terkait dengan hukum ziarah bagi wanita, bahwa dilarang bagi wanita terlalu sering untuk datang ke kubur. Terlalu sering untuk datang ke kubur dilarang. Ini hadis pertama yang kita baca pada malam hari ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Fadhol. Ya, itu memang kekurangan kita. Tapi memang kesabaran itu sebenarnya ada perangkat-perangkatnya, ya. Kesabaran. Semoga Allah membantu kita. Perangkat-perangkatnya adalah takwa Allah. Yang kedua, dia mengimani takdir Allah. Dia mengerti tentang bahwa segala sesuatu telah dicatat dan ditentukan kejadiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa Allah tidak menginginkan kecuali kebaikan untuk dirinya, ya. Ini butuh perangkat-perangkat tersebut. Kemudian di antara yang bisa membantu kita untuk sabar di saat musibah pertama kali menimpa kita adalah banyaknya zikrullah. Banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalbu kita itu memang basah dengan zikir. Lisan kita juga terus seperti itu. Maka butuh perangkat-perangkat ini dilengkapi. Kita berupaya. Di samping juga kita ada upaya untuk tawasi bilhaq dan tawasi bisabr, saling memberikan wasiat seperti yang dilakukan oleh Rasul. Ketika melihat wanita ini menangis, langsung ditegur, langsung diingatkan. Maka kita juga seperti itu. Ketika ada teman kita tertimpa musibah, langsung ingatkan dengan kebesaran Allah. Ingatkan bahwa di balik ini Allah menghendaki kebaikan insyaAllah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya jika kita sabar. Diingatkan. Butuh kita saling tolong-menolong. Menghadapi hawa nafsu kita dan menghadapi syaitan. Wallahu a'lam. Bisawab. Kita fadhal. Dari sini ada seorang wanita yang ada di situ dalam keadaan berdiri. Kemudian Rasulullah mendatangi wanita tersebut yang ternyata melakukan sebuah bentuk kemaksiatan kepada Allah. Ketika di masa sekarang ini ada wanita yang yaitu katakanlah dalam agama tidak begitu paham, kemudian berbuat sebuah kesalahan, apakah kalau dia sedang sendiri di pemakaman, upayakan kita mendatanginya dengan teman, ya, jangan sendiri, ya. Kita mendatanginya dengan teman supaya tidak terjadi fitnah, supaya tidak terjadi fitnah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yakhlu rajulun bi imra'atin illa wasyaitan thalithuhuma. Tidaklah seorang pria berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiga adalah syaitan. Maka berupaya untuk kita ngajak satu teman, sini ikut saya sana. Nah, begitu. Jika memungkinkan. Ya. Tapi kalau antum juga khawatir terjadi fitnah gini, tunda aja. Tunda. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar, jika dikhawatirkan terjadi kemungkaran yang lebih besar atau hampir sama dengannya, maka ditinggalkan. Barakallahu fiik. Ya. Kalau duduknya di sana dalam batas waktu yang ya misalkan tidak sampai 5 jam ya di kuburan, mulai pagi sampai dur. Nanti orang mengira bersemedi antum di situ. Nah, bertapa cari wangsit. Nah, ya ana pikir 15 menit, 20 menit sudah cukup. Ya. Begitu kita masuk kubur aja biasanya sudah ingat. Insyaallah pun hatta orang sekarang, ya, walaupun orang sekarang insyaallah masuk kubur aja sudah ingat insyaallah. Kecuali yang memang ahli softa, ya, orang yang suka bergurau di pekuburan ataupun di pasar sama bagi dia. Nah, tidak tersentuh hatinya. Ya. Orang seperti itu kita doakan supaya dapat hidayah. Wallahu alam. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah berkata, qala Allah au qala yaqulullahu ta'ala, berkata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada hadis yang seperti ini diberi nama hadis apa? Hadis Al-Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, ma li'abdil mu'min indi jaza'un idha qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Rawahul Bukhari. Kata Allah, tidak ada balasan bagi seorang hambaku yang mukmin apabila aku mencabut nyawa orang yang paling dia cintai, orang yang paling dia kasihi dari penduduk dunia ini, kemudian dia berharap mendapatkan pahala atau ajr atau ganjaran di balik musibah tersebut, tidak ada balasan baginya kecuali al-jannah. Nah, kita perhatikan beberapa lafaz hadis ini. Tidaklah atau tidak ada ganjaran bagi seorang hamba yang mukmin, hamba Allah yang mukmin, ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa orang yang paling dia cintai di dunia. Bisa ayahnya, bisa ibunya, bisa saudara kandungnya, bisa teman akrabnya, dan seterusnya. Orang yang paling dia cintai di dunia, Allah cabut nyawanya. Di saat seperti itu, si mukmin ini tadi berharap ajr dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada balasan baginya kecuali al-jannah. Coba kita perhatikan kalimat ihtasabahu. Dia mengharapkan di balik musibahnya itu ajr dari Allah. Berarti menunjukkan adanya ikhlas dalam kesabarannya. Dalam menerima musibah ini ikhlas dia. Sabarnya pun ikhlas karena Allah. Tidak untuk yang lainnya. Tidak untuk dikatakan oleh orang, masya Allah ini orang tabah. Masya Allah orang ini tenang kalau ditimpa musibah. Enggak marah-marah, wala dia merasa sedih, keterlaluan. Tidak ingin untuk dikatakan seperti ini. Benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar karena mengharapkan ajr. Ini syaratnya. Apa balasan yang akan dia terima? Al-jannah. Nah, al-jannah. Nah, kalau kita mendengar kalimat al-jannah, atau sebagian dari kita mungkin belum tergerak ya. Tapi kalau dikatakan balasannya, insyaallah Kijang Innova. Nah, biasanya kita cenderung tertarik. Nah, cenderung tertarik. Ya. Balasannya adalah tanah seluas 2 hektar plus bangunan seluas 1000 meter persegi. Ya. Wah, asik betul ya. Luar biasa ini. Nah, inilah kita atau kebanyakan kita. Menilai kenikmatan itu apa yang ada di hadapannya dan apa yang dia dengar di dunia ini. Ketika disebut al-jannah, nah, nampaknya memang suatu saat butuh kita untuk mempelajari tentang sifat-sifat al-jannah. Ya, penting rasanya. Supaya kita ini tidak gampang tergiur dengan dunia ini. Tidak gampang kita ini terpesona dengan dunia ini. Ketika kita banyak membaca tentang al-jannah. Maka Rasulullah menyatakan enggak ada balasan bagi hamba yang mukmin yang seperti ini kondisinya, ya, kecuali al-jannah. Kecuali al-jannah. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ada yang perlu disampaikan? Jadi dalam hadis yang kedua ada sebuah faedah penting terkait dengan kesabaran, bahwa kesabaran itu harus didirikan di atas sikap al-ihtisab, yaitu sikap mengharap ajr dari Allah. Tidak ada untuk kepentingan lainnya. Tidak ada untuk kepentingan lainnya. Ini yang penting untuk selalu kita jaga. Di saat kita menimpa musibah atau ditimpa oleh musibah, ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai muncul sesuatu yang lain di kalbu kita. Supaya enggak sia-sia, sudah kita kena musibah, ya. Enggak dapat ajr lagi, malah minus, mendapatkan apa? Ism, mendapatkan dosa. Karena kita enggak ikhlas. Sementara kalau kita beribadah kepada Allah enggak ikhlas, kita mendapatkan dosa. Jadi sekaligus 3 kerugian. Dia ditimpa musibah, enggak dapat ajr, plus ya, bukan cuma kosong, sekaligus dapat dosa. Maka dari itu dijaga. Kita berupaya untuk kolbu kita terus dilatih tentang ikhlas ini. Nah, berbuat, bersikap, berkata karena Allah. Nah, Allahu a'lam bishawab. Yang ketiga, hadis pada malam hari ini dari sahabat Anas bin Malik, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang ketiga hadis Aisyah. Nah, yang berikutnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Fa akhbaraha, bahwasanya Aisyah bertanya kepada Rasul tentang at-ta'un. Apa itu at-ta'un? Sebagian ulama menyatakan at-ta'un itu adalah segala jenis wabah penyakit, segala bentuk wabah penyakit yang menimpa suatu daerah. Namanya wabah berarti merata gitu. Tidak menimpa satu atau dua atau cuma 10 orang, tapi menimpa banyak orang di sebuah kampung, di sebuah desa atau di sebuah negeri. Ini yang pertama. Sebagian ulama menyatakan semua jenis wabah, apapun bentuk wabah tersebut. Yang kedua, ada yang menyatakan bahwa ta'un itu jenis wabah tertentu, yaitu penyakit semacam cacar atau bisul yang muncul seringnya itu di arah ketiak sini. Ya. Ini kalau menimpa seseorang bisa sampai kepada kematian wabah ini. Ada yang menyatakan ta'un itu adalah jenis wabah yang khusus seperti ini bentuknya. Ada yang menyatakan umum, segala bentuk wabah yang berbahaya kepada penduduk sebuah negeri. Nah, baik yang pertama ataupun yang kedua, kita ingin mengambil kesimpulan hukum dari hadis yang akan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah. Kemudian Rasul mengabarkan annahu kana adzaban yab'atsuhu Allah taala ala man yasha. Bahwasanya ta'un itu, wabah penyakit yang menimpa suatu negeri, itu sebenarnya adalah azab yang dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi sebenarnya itu adalah azab. Ta'un itu adalah azab dari Allah. Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Tetapi di waktu yang sama, ya, di waktu yang sama, dia adalah azab dari Allah. Namun, saya ulangi, di waktu yang sama, dia adalah sebagai bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang mu'minin. Azab kepada suatu kaum, sekelompok orang, tetapi di waktu yang sama dia adalah rahmah kepada hamba-hamba Allah yang mukminin. Nah, bisa difahami insyaallah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Falaisa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid." Rawahul Bukhari. Maka tidaklah seorang hamba yang tertimpa ta'un, ya, atau seorang hamba tinggal di suatu negeri yang tertimpa oleh wabah ini tadi, yang diistilahkan dalam bahasa Arabnya apa? At-ta'un. Fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba. Dia tetap tinggal di negerinya yang ditimpa oleh wabah tersebut dalam keadaan dia sabar dan mendasari kesabarannya itu di atas sikap al-ihtisab, mengharapkan ajr ikhlas karena Allah, dan ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah, bahwa tidak akan menimpa dia dari wabah itu kecuali kalau memang sudah Allah catat akan menimpa dirinya. Artinya dia tidak keluar dari negeri tersebut, bertahan, tidak lari dari negeri tersebut, berupaya untuk bertahan di negerinya dengan penuh kesabaran, dan kesabaran tersebut didirikan di atas sikap al-ihtisab. Maka kalau ternyata dia tertimpa dan dia meninggal dunia, Allah catat untuknya ganjaran seorang yang syahid. Nah, apa sih untungnya Ustaz syahid? Nah, kalau sekarang ya hampir mirip lah dengan kalau kita diangkat sebagai presiden. Hampir mirip ya, tapi gak mirip gitu lah. Saya katakan hampir mirip, berarti gak mirip, apalagi sama, tidak. Nah, gimana kalau kita diangkat jadi presiden? Enggak usah kampanye. Nah, diangkat jadi presiden, kira-kira mau enggak? Hah? Luar biasa. Nah, ini diberi ganjaran syahid. Itu apa sih Ustaz ganjarannya? Nah, biarkan begitu saja supaya semakin penasaran. Ganjaran syahid. Nah, Allah akan berikan baginya sebuah kedudukan di jannah yang sangat luar biasa. Nah, sangat luar biasa tentang syahid ini. Para hadirin yang saya muliakan, permasalahan at-ta'un dibahas oleh para ulama dengan pembahasan yang cukup panjang. Di antara yang bisa kita petik di sini adalah himbauan dari Rasul untuk kita tetap tinggal, tidak keluar atau lari dari daerah yang terkenai wabah. Kalau ini tadi dalam bentuk himbauan yang akan diberikan ganjaran seorang yang syahid jika dia tetap tinggal di sana dengan penuh kesabaran dan sikap ihtisab, dalam hadis yang lain, hadis Abdurrahman bin Auf, Rasulullah menyatakan, "Idza sami'tum bi ardhin at-ta'un fala taqaddamu 'alaiha." Jika kalian mendengar ada sebuah negeri, sebuah daerah yang ditimpa oleh sebuah wabah yaitu ta'un, jangan kalian mendatangi daerah tersebut. Jangan masuk. Wa man kana fi ardhin waqa'a fiha at-ta'un fala takhruju firaran minhu. Namun jika kalian berada di sebuah negeri di sebuah daerah yang tertimpa wabah at-taun ini, jangan kalian keluar dari tempat tersebut karena lari dari wabah itu. Nah, mungkin biasanya kalau kita enggak puas kalau enggak tahu hikmahnya. Biasanya kalau kita begitu. Nah, tapi kalau sahabat sudah mendengar itu ya diterima oleh mereka. Karena ini salah satu hukum hukum syar'i. Tapi kalau kita kalau enggak diberitahu hikmahnya itu enggak puas gitu loh. Kadang-kadang bisa ditolak sebuah hukum gara-gara dia enggak bisa menjangkau hikmahnya. Nah, ini bahaya. Perlu diketahui bahwa Allah menentukan syariatnya ya dengan segala hikmah, baik yang Allah beritakan ataupun yang tidak diberitakan. Tapi apa sih hikmah? Labas, kita sebutkan. Sebagian ulama menyatakan bahwa kenapa dilarang untuk keluar dari tempat tersebut untuk bertahan. Di antara hikmahnya adalah kalau kebetulan dia sudah kena wabahnya, kebetulan dia sudah terjangkit wabah itu, tidak kemudian dia menularkan atau menyebabkan orang lain apa dengan izin Allah dan takdirnya terkena wabah itu juga. Jadi bertahan. Nah, supaya tidak semakin menyebar, supaya efek negatifnya itu semakin kecil, diminimalisir. Jadi upaya ini sebenarnya upaya meminimalisir adanya penyakit atau musibah. Nah, ini hikmahnya. Nah, jadi salah satu syariat yang ditentukan adalah seperti yang kita dengarkan dari hadis ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan? Iya. Tadi disebutkan juga tentang seorang mukmin yang harus bersabar. Di dalam masyarakat kadang-kadang kita menemukan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, dalam satu tetangga ada masalah pribadi, kemudian bertengkar. Kemudian salah satu di antara mengatakan, kemudian kamu tabrakan. Nah, setelah itu betul-betul terjadi tabrakan misalnya dengan izin Allah. Nah, bagaimana sikap kesabaran dalam hal ini sehingga dia muncul kata-kata semacam itu, sehingga antara satu keluarga dan keluarga lainnya ini kadang-kadang sampai tidak menyapa bertahun-tahun, padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mungkin yang tidak menyapa 3 hari itu ada sesuatu yang barangkali perlu dijelaskan. Yang jelas bahwa kalau orang yang berdoa dengan doa celaka seperti itu adalah orang yang terzalimi, ya, orang yang terzalimi, memang Allah mengabulkan ya doanya. Doanya seorang yang terzalimi atau mazlum itu mustajab. Nah, maka tentunya dari kisah ini kita perlu berhati-hati, jangan sampai kita menzalimi seseorang. Nah, jangan sampai kita menzalimi seseorang. Jika kita pernah menzalimi, maka kita berupaya untuk segera meminta maaf. Ini yang pertama. Tentunya yang kedua juga mana yang lebih baik bagi orang yang terzalimi? Bersabar menahan diri atau mengucapkan dan berdoa dengan doa yang seperti itu? Tentu jawabannya yang pertama, bersabar dan menahan diri. Ya, bersabar dan menahan diri. Nah, barakallahu fikum. Itu yang lebih utama, yang Allah puji di antara sifat-sifat kaum mukminin itu, kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Cenderung meredam amarah dan cenderung memaafkan terhadap orang yang menzaliminya. Ini ciri-ciri mukmin. Maka kita berupaya untuk punya sifat-sifat seperti itu. Barakallahu fikum. Kalau kita melihat orang yang seperti itu disakiti, dizalimi, kemudian dia berdoa, tentunya itu mengurangi kesabaran dia. Nilai kesabaran yang ada padanya berkurang tentunya, kalau tidak dikatakan habis sama sekali. Nah, lu apakah boleh seperti itu? Allah membolehkan mendoakan seperti berdoa seperti itu terhadap seorang yang zalim, yang menzalimi dirinya, diperbolehkan. Ya. barakallahu fikum, la yuhibbullah al-jahra bisu minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka terang-terangan jiharon secara demonstratif mengucapkan ucapan-ucapan jelek, ya, kasar atau caci maki atau yang semaknanya tadi doa celaka, kecuali ya orang yang terzalimi, diperkecualikan oleh Allah kecuali orang yang terzalimi, diperbolehkan, bukan dihimbau, ya, diperbolehkan. Kalau yang dihimbau oleh Allah apa? Itu tadi. Ya, kadziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Cenderung meredam amarahnya, ya, dan memaafkan. Maka kita berupaya seperti ini. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Terkhusus kalau masalahnya masalah-masalah pribadi, ya. Masalah-masalah duniawi. Maka kita harus lebih punya sifat seperti itu. Nah, wallahu taala alam. Bisawab. Terkait dengan ta'un ini, ya, terkait dengan ta'un, di antara hikmah yang bisa diambil adalah bahwa kenapa dilarang untuk keluar dari daerah yang tertimpa wabah ta'un ini, ya, lari dari wabah tersebut, agar tidak muncul keyakinan pada dirinya bahwa yang menyebabkan kematian itu adalah wabah tersebut. Nah, yang menyebabkan kematian itu adalah wabah tersebut, sehingga mengurangi keimanan dia, kadar keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus dapat mengurangi kadar tawakal dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara hikmahnya. Ini pernah terjadi pada umat sebelum umat Islam ini, yang kemudian Allah sebutkan di dalam Al-Quran, diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara ilal ladhina kharaju min diyarihim wahum ulufun hadharal maut فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُ. Ayat ini dijelaskan oleh sebagian mufassirin bahwa berbicara tentang orang-orang yang lari dari suatu negeri hendak menyelamatkan diri dari ta'un itu tadi, maka Allah memerintahkan untuk dimatikan mereka yang sudah lari ini tadi. Wahum ulufun, jumlahnya mereka beribu-ribu yang lari keluar ini tadi. Nah, nampaknya syariat untuk tetap tinggal di negeri yang ditimpa oleh ta'un ini juga ada sebelum syariat kepada Islam ini, kepada kaum muslimin sekarang. Nah, kemudian Allah perintahkan untuk mereka dimatikan. Setelah itu Allah bangkitkan lagi mereka itu, beribu-ribu orang yang tadi sudah dimatikan itu. Ya, untuk Allah jelaskan gimana ternyata kalian mati juga walaupun tidak tertimpa ta'un. Sudah, syariat itu menyatakan tetap aja di situ, jangan keluar. Sabar, dengan mendasari kesabarannya di atas apa tadi, sikap al-ihtisab, mengharapkan ajr dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita kesabaran. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.